Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ahibbati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah dalam Quran Al-Karim, dan kalau Allah bersumpah dengan sesuatu dan Allah bersumpah dengan segala yang Allah kehendaki, tentu itu menunjukkan betapa pentingnya, betapa agungnya sesuatu itu hingga Allah bersumpah dengannya. Allah sebutkan dalam Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsin, ni jiwa. Allah katakan qad aflaha man zakkaha, bahagialah orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya, mensucikannya dari segala yang dimurkai Allah, dari syirik, kufur, bid'ah, ma'asi wal munkarat, penyakit-penyakit hati, hasad, dengki dan yang lain. Waqad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang menodai jiwanya dengan perkara-perkara tadi, syirik, kufur. Juga dalam Al-A'la Allah sebutkan qad aflaha man tazakka, telah falah, telah bahagia, mendapat segala kebaikan yang diinginkannya, selamat dari segala kejelekan yang dia takuti. Siapa? Man tazakka, orang yang bersuci, berusaha mensucikan jiwanya. Demikian Allah bersumpah menunjukkan kebahagiaan manusia bergantung kepada kesucian jiwanya, kesolehan dan kemaslahatan dirinya bergantung kepada kesucian dan kebersihan jiwanya. Dan itu sebagai sebab untuk dia meraih derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal abadi. Allah sebutkan dalam Quran ketika Allah sebutkan janjinya kepada mukminin, Wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Di surah Thaha. Dan barang siapa yang datang menghadap Allah dalam keadaan beriman, beramal saleh, maka bagi mereka derajat yang tinggi. Jannatu adn tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, yaitu surga adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal abadi dia di dalamnya. Semua itu kata Allah, wa dzalika jazaa'u man tazakka, balasan bagi orang yang mensucikan dirinya. Darajatul ula, jannatu adn, balasan bagi orang yang mensucikan dirinya. Oleh karena itu di dalam sunnah sering dan banyak doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan jiwaku ini ketakwaannya dan sucikan dia, karena engkau sebaik-baik yang mensucikannya. Engkau walinya yang melindunginya, yang menjaganya. Engkau pula yang berkuasa atasnya. Doa Rasul mohon kepada Allah untuk selalu disucikan jiwa beliau. Dan doa itu tentunya pelajaran berharga, toladan bagi setiap mukmin. Kalau Rasulnya saja meminta kepada Allah itu, maka tentunya mukminin lebih-lebih lagi butuh, sangat butuh bahkan, untuk mensucikan jiwanya. Perkara ini sangat penting. Oleh karenanya dipentingkan oleh a'immah dan para ulama salaf rahimahumullah, sebagaimana mereka tuangkan itu di dalam kitab-kitab mereka rahimahumullah. Sebagai contoh, Imam Abu Bakar Al-Ismaili dalam akidahnya, beliau wafat 371 Hijriah. Kata Imam Al-Ismaili, menukilkan akidah dan manhaj salaf, wa yarawna mujanabatal bid'ati wal atham. Mereka, yakni salaf, berpendapat, dan itu yang mereka lakukan, untuk menjauh dari segala bid'ah dan dosa, wal fakhr, bangga diri, wa takabbur, takabbur kibir, wal ujub, bangga dengan amalannya yang ada pada dirinya, wal khiyanah, khianat, wa dagal, wal iqtial, wa sa'ayah. Ini semua penyakit-penyakit jiwa, penyakit hati, penyakit kalbu. Mereka menganggap ini harus dijauhi semua. Wa yarawna kaffal adza. Mereka pula berpendapat harus orang itu menahan diri, tidak mengganggu, tidak mendzalimi, tidak menyakiti saudaranya. Wa tarkal ghibah. Mereka berpendapat pula untuk ghibah harus ditinggalkan. Ila akhirihi. Ini kan perusak nufus, penyakit-penyakit perusak jiwa. Dan karenanya para a'immah menyatakan tadi itu harus ditinggalkan, itu manhaj mereka. Berarti itu termasuk manhaj salaf. Itu pula yang dinukilkan oleh Imam Abu Ismail As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabil Hadith. Kata As-Sabuni, wa yarawna al-musara'a ila adawi salawatil maktubat wa iqamatuha fi awailil awqat afdal min ta'khiriha. Mereka, yakni salaf, karena itu yang beliau nukil, berpendapat untuk bersegera menjalankan sholat lima waktu dan dilakukan di awal waktunya lebih afdol daripada ditunda, diakhirkan. Dan itu mensucikan amalan itu, jiwanya. Mereka saling mewasiatkan pula untuk orang itu qiyamul lail, tahajud tengah malam, menyebarkan salam, silaturahmi, memberi makan, rahmat, kasih sayang kepada fuqara wal masakin, peduli dengan urusan kaum muslimin, bertaafuf, jaga diri dalam makan, minum, dan nikahnya, menjaga diri dari yang haram. Walhasil semua disebutkan oleh beliau, pensucian hati dengan amalan-amalan soleh. Itu juga yang dinukilkan oleh Qawwamus Sunnah Imam Ismail Al-Asfahani. Imam Al-Asfahani mengatakan, wa min madhabi ahli sunnah tawarru' fil ma'akil wal masyarib wal manakih. Termasuk madhab atau akidah ahlu sunnah warok dalam yang dimakan, yang diminum, atau yang dinikahi. Khawatir kalau-kalau itu dosa bagi mereka, maka mereka memilih menghindar anjuran untuk orang itu saling mencintai karena Allah, membebaskan diri dari perbuatan keji, perbuatan mungkar. Berhasil banyak beliau sebutkan, syahwat, perkara yang haram, qadzaf, menuduh orang tanpa bukti berbuat zina atau semisalnya, semuanya. Artinya ahlu sunnah mementingkan semua itu, walaupun ulamanya menjelaskan dan menyampaikan itu di dalam kitab-kitab mereka. Berarti kan memang perkara yang tidak bisa dianggap remeh. A'imah menukilkan itu di dalam karya-karya mereka. Di dalam nusus sunnah pula, Rasul jadikan itu pertanda kesempurnaan iman, sehingga beliau katakan, akmalul mu'minin imanan ahzanuhum khuluqa. Mu'min yang terbaik akhlaknya adalah yang terbaik, maafkan, yang tersempurna imannya. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Semakin baik akhlak dia, semakin sempurna imannya. Bahkan Rasulullah juga sebutkan, ma min syai' yudha'u fil mizan athqal min husnil khuluq. Tidak ada yang lebih berat dari timbangan Allah di akhirat kelak. Tidak ada yang mengalahkan husnul khuluq. Akhlak baik itu sangat memberatkan timbangan kebaikan bagi seorang hamba. Orang soleh disebut orang soleh ketika orang itu menunaikan hak-hak Allah dan hak orang lain sesamanya. Masing-masing punya hak. Kalau hak Allah dia jaga, dia tunaikan sholat, puasa dan yang lain, maka hak orang juga harus dia tunaikan dengan baik. Dialah orang soleh. Dia yang teranggap orang soleh, menjaga hak Allah jangan sampai terbengkalai. Dia pula menjaga hak orang agar tidak mendzalimi mereka. Demikian pentingnya semua ini, karena memang qulub berada di antara dua jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Qulub semakin perbuatan itu bermanfaat bagi Bani Adam, semakin itu dicintai oleh Allah, semakin halangan syaitan lebih besar baginya. Semakin godaan syaitan lebih kuat, karena yang ada pada Muslim Bani Adam ini sesuatu yang dicintai Allah. Maka syaitan mengerti. Makanya dia berusaha bagaimana melalaikan seorang mukmin untuk lalai dari kebaikannya, lalai dari dakwahnya, lalai untuk membenahi kalbu dan jiwanya. Nah, syaitan tahu itu yang terpenting bagi dia, menentukan kebahagiaannya. Jiwa atau kalbu ini sesuatu yang dilihat oleh Allah pada hambanya, dinilai. Dalam hadis Abu Hurairah, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu tidak melihat kepada wajah kalian, tidak pula kepada harta kalian. Ini kaya, miskin, jelek, tampan, cantik, itu bukan penilaian Allah pada hambanya. Walakin yandur ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang Allah lihat adalah kalbu kalian dan amalan kalian, baik atau tidak. Kalbu kalian soleh atau tidak, kalbu yang menentukan. Itu yang dilihat Allah. Selain daripada itu pula, kesolehan tubuh manusia bergantung kepada kesolehan kalbunya. Makanya dalam hadis panjang Rasulullah riwayatkan dari Allah mengatakan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku, kalau semua kalian dari manusia pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia semua dikumpulkan oleh Allah, dalam keadaan hatinya paling bertakwanya orang, semuanya taat, ibadah dan paling bertakwanya, kata Allah, itu tidak menambah kekuasaanku sama sekali. Semuanya paling takwa, semua manusia awal sampai akhir plus jin pun demikian, enggak nambah manfaat bagi Allah karena semua taat. Maka kalau kalbu itu bar, kalbu yang saleh bertakwa kepada Allah, akan ikut jadi bar anggota tubuhnya yang lain. Kalau fajir kalbunya, ya akan ikut fajir anggota tubuhnya yang lain. Pengaruhnya pada kalbu. Perkara yang ketiga atau keempat, kalbu kathiru taqallub, disebut kalbu karena banyak perubahan padanya, bergonta-ganti. Hari ini begini, nanti sore beda lagi, esok pagi tambah lain lagi. Dan itu Rasulullah sebutkan dalam hadis, laqalbu ibni Adam ashaddun kilaban minal qidr idza ijtama'at ghalya. Di dalam hadis Rasul katakan, ibni Adam ashaddun kilaban minal qidr idza ijtama'at ghalya. Kalbu ibni Adam itu lebih dahsyat gejolaknya dibanding air yang sedang puncak mendidih. Antum tahu air ketika puncak panas-panasnya mendidih, bergejolak kan? Gak bisa diem itu air, gerak terus. Ketika belum panas ya, tenang itu air. Kalau itu air mendidih, kalbunya ibni Adam lebih dahsyat dari itu gejolaknya, perubahan dan lebih dari itu, berubah-berubah, bergonta-ganti, sesaat begini, sesaat begitu. Dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari, Rasul katakan, inna hadzal qalb karishatin bifaladin minal ard yuqimu harih dhahran libatan. Pengertian kalbu pada Bani Adam itu seperti bulu di lapangan terbuka, di alam terbuka. Anginnya kencang, maka bulu itu akan berbolak-balik kena tiup angin. Ini begini terus begini, dan gampang sekali kan, namanya bulu karena ringan, jangankan angin, kamu tiup saja dia sudah berputar-putar sekian kali, berganta-ganti atas bawah begini. Apalagi ini angin di gurun pasir sana. Ini permisalan yang Rasulullah berikan bahwa jiwa dan kalbu manusia mudah sekali berubah, cepat sekali dan gampang sekali, ringan seperti bulu itu berbolak-baliknya. Makanya berpengaruh padanya segala sesuatu, karena sangat sensitif kalbu ini. Sekecil apapun akan berpengaruh baginya karena sangat ringannya. Hanya karena pandangan sesaat, sekelibat saja, tidak sengaja terlihat nyangkut di hatinya, merusak. Atau mendengar sesuatu dengan sengaja, atau ucapan sesuatu, semuanya berpengaruh. Kata Imam Ibnul Qayyim, seperti baju yang putih. Baju kalau putih begini, gak bisaan kan? Gak bisaan. Kena sekecil apapun noda, sesedikit apapun kelihatan. Kamu makan pakai kecap misalnya, ketetesan di sini satu tetes, ya kelihatan sekali jelek. Orang melihat ada apa itu coklat di sini. Atau yang lainnya. Cepat perubahannya. Kalbu Bani Adam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selain daripada itu, kita perlu ingat bahwa amalan kita itu menjadi berbeda tingkatannya. Satu lebih tinggi, satu di bawah itu, satu rendah. Juga tergantung dengan perbedaan kalbu. Maka amalan itu tidak menjadi beda karena gambarannya, karena jumlahnya, tapi dengan yang ada dalam hati. Kecintaan, iman, pengagungan kepada Allah semakin bertambah. Amalannya sama. Mungkin dua orang di satu shof, dua-duanya sholat, yang satu mengikuti imamnya, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, mengikuti imamnya. Tapi yang lain entah kemana akal fikiran dia, kekhusyuannya, padahal di satu shof mepet, bahkan mata kaki dengan mata kaki, bahu dengan bahu. Yang satu hampa sholatnya. Makanya tergantung kalbunya. Apa yang diisi kalbu itu saat orang beribadah. Maka hati juga menentukan amalan-amalan yang kamu lakukan. Jadi bertingkat-tingkat beda derajatnya karena perbedaan takwa di antara mereka. Sia-sia orang yang banyak amalannya, namun sedikit bahkan tidak ada kekhusyuan yang dia dapati. Amalannya banyak, sholatnya banyak, lama dia berbuat, lama dia beramal, tapi tidak ada hasil yang menggembirakannya. Di dalam perkara ini, kata Imam Sufyan rahimahullah, kamu tidak akan mendapati dari sholatmu kecuali yang engkau berakal tentangnya. Artinya berakal, faham, mengerti. Dia lakukan sholat apa ini? Ya kamu dapati sholatmu sebatas itu. Kadang hilang itu ingatan pada orang. Dia sibuk memikirkan ini itu. Maka saat datang keutamaan, hilang itu keutamaan. Yang membedakan apa yang dilakukan orang itu, apa yang ada dalam kalbunya, jauh berbeda. Kalau seorang hamba kemudian menyia-nyiakan amalan kalbunya, pembenahan terhadap kalbunya, itu berakibat fatal kehancuran, binasa dia. Awwalu syai' yurfa'u min hadhihi al-umma al-khushu' hatta la tara fiha khashi'ah. Kamu lihat yang pertama diangkat oleh Allah di umat ini kekhusyuan, sehingga kamu enggak akan lagi mendapati orang khusyuk dalam salat. Ditinggalkan berakibat besar. Dari semua itu menuntut pada seorang mukmin untuk lebih selalu waspada, peduli dan mentarbiyah kalbunya sendiri, meminta kepada Allah doa untuk membenahi kalbunya karena sangat penting. Tentunya bagi seorang hamba ma'rifat manazil ubudiyah, derajat peribadatan kepada Allah, merupakan kesempurnaan ma'rifat mereka terhadap hudud ma'anzalallah, batasan-batasan yang diturunkan oleh Allah. Dan itu penting untuk seorang hamba mengetahui posisinya, di mana yang seharusnya kapasitas dirinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, salaf kalau kita perhatikan mereka sangat waspada dan peduli terhadap hal-hal yang merusak, segala yang merusak dan menodai jiwanya, merusak dan menodai kalbunya. Dan ungkapan mereka banyak, apa yang mereka sebutkan dalam asar-asar mereka yang diriwayatkan oleh a'immah, bagaimana mereka berusaha menjaga sucinya jiwa mereka, bersihnya kalbu mereka. Sesuatu yang menjadi toladan bagi khalaf, generasi-generasi yang di bawah, yang datang setelah mereka. Mereka sangat perhatian dan sangat besar kepeduliannya dalam segala yang merusak dan menodai, antara lain penyakit ujub dan bangga diri dengan apa yang ada pada dirinya, ujub dan bangga diri dengan kemampuannya, keilmuannya, sangat mereka takuti. Disebutkan oleh Thabit al-Bunani, imam, bahwa Imam Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, ya ayuhan nas, innimru'um min Quraisy. Kalian tahu bahwa aku ini orang Quraisy. Nasabnya tinggi sekali Quraisy. Wa ma minkum min ahmar wala aswada yafdhuluni bitaqwa illa wadittu anni fi mislakhih. Tapi kalau di antara kalian, walaupun kalian bukan Quraisy, bukan orang Quraisy, tapi lebih utama, lebih bertakwa dari aku, maka aku berharap berada di antara kulitnya. Dan kalau kulit ini di dalamnya kan berarti diri orang. Artinya aku rela jadi seperti dia. Kulit-kulitnya dia. Ini gak ada artinya itu nasab. Tidak menjadi kebanggaan mereka. Tapi intinya ketakwaan orang, ilmu dan amal solehnya, walaupun dia orang Quraisy bahkan, apa manfaatnya dia dapati kalau tidak ada takwa pada dirinya, kalau enggak ada istiqamah pada dirinya. Begitu salaf, takut dari bangga diri. Abdullah bin Umar, sahabat radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, juga pernah saat dikatakan kepada beliau, ya khairan nas, ibna khairin nas, kamu orang terbaik, termulia, anak dari orang terbaik, termulia. Beliau sahabat mulia. Ayah beliau Umar bin Khattab, orang besar. Ya mungkin kalimat ada benarnya. Ke orang terbaik dan anak dari orang terbaik. Tapi gak ingin beliau pujian semacam itu membuat bangga dirinya, sehingga beliau katakan, ma ana khairun nas, aku bukan orang terbaik. Walabni khairin nas, aku pula bukan anak dari orang terbaik. Walakini abdun min ibadillah, aku hamba Allah sama seperti yang lain. Arjullah wa akhafu, aku berharap kepada Allah kebaikan, aku juga takut dari murka dan azabnya. Wallahi, kata Ibni Umar kepada mereka, lantazalu birrajul hatta tuhliku. Kalau kalian terus seperti ini, orang kamu perlakukan begitu, kalian bisa merusaknya, menghancurkannya. Karena diangkat sedemikian rupa, dieluh-eluhkan, dimuliakan, melampaui batasnya, kalian bisa membinasakannya. Bagaimana tidak binasa dengan pujian semacam itu? Orang jadi bangga, besar kepalanya, bisa menuntut atau meminta untuk diperlakukan lebih dari kapasitasnya. Bisa pula, dan itu sangat mungkin, dengan perlakuan seperti itu hilang tawadhu'nya. Hilang tawadhu'nya. Udah gak ada tawadhu' lagi, takabur yang ada. Rusak. Kalau kalian terus seperti ini, muji-muji orang begitu tingginya, khairun nas, ibn khairin nas, orang terbaik, anak dari orang terbaik, enggak ridho salaf dengan pujian semacam itu. Enggak senang mereka. Karena tahu itu merusak kalbunya. Takut dari hal-hal yang merusak jiwanya, kehati-hatian mereka. Makanya juga Mutarrif Ibn Abdillah rahimahullah, disebutkan di Hilyatul Awliya, beliau pernah berkata, la'an abid na'iman wa usbih nadiman abu ilayya min an abid qa'iman wa asbaha mu'jiba. Seandainya aku tidur malam dan paginya bangun dalam keadaan menyesal, penuh penyesalan karena mengingat pernah melakukan dosa ini, maksiat itu, malamnya dia tidur, itu lebih baik, lebih aku senangi ketimbang malamnya aku bangun sholat tahajud panjang lama, tapi esoknya dia bangun dalam keadaan dia bangga, aku sudah sholat malam, masya Allah tadi malam aku qiyamul lail, gak seperti fulan-fulan pada tidur malas. Tumbuh ujubnya, merasa dirinya lebih dari yang lain dan menjatuhkan saudaranya. Makanya kata Mutarrif, lebih baik aku tidur gak sholat malam, tapi paginya menyesal ketimbang sholat malam panjang masya Allah, tapi besoknya dia menjadi orang yang bangga diri, menolak kebenaran yang disampaikan padanya, mengomentari ucapan Mutarrif ini. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, la aflaha wallahi man zakka nafsah au a'jabathu. Sungguh demi Allah, enggak akan bahagia, enggak akan baik, enggak akan selamat orang yang mensucikan dirinya sendiri, menganggap dirinya bersih dan enggak ada maghrur, tertipu pada dirinya sendiri. Au a'jabathu, atau orang yang kagum dengan dirinya sendiri, merasa punya nilai lebih dibanding yang lain-lainnya. Enggak akan selamat orang seperti itu. Enggak akan bahagia. La aflaha wallah. Demi Allah bersumpah Dzahabi, kalau sudah orang merasa bangga lebih dari yang lain, akan binasa dia. Jahat orang-orang yang menyanjung, jahat orang-orang yang memuji itu, merusakkan kalbu seseorang, menghilangkan tawadhu'nya. Ya, manusia tergoda, siapa orangnya. Kalau terus dan tiap hari diiming-imingi harta dunia, nah, bisa tergoda. Wal'iyadzu billah. Imam Abu Wahab Al-Marwazi pernah suatu ketika tanya kepada Imam Ibnul Mubarak rahimahumullah, qala mal kibir, tanya Abu Wahab, apa itu kibir? Qala antazdarin nas, kibir itu kata Imam Mubarak dengan kamu meremehkan orang lain, kamu anggap semua di bawah kamu, kamu anggap mereka gak ada yang seperti kamu, kamu yang paling dan wah sudah segalanya, iman kamu di atas mereka, ibadah kamu, ilmumu, semuanya. Tas dari nas, kamu meremehkan orang, menganggap kecil mereka, itulah takabur. Kemudian aku tanya, kata Abu Wahab kepada Ibnu Barok juga, tentang ujub. bangga diri tadi. Qala antara anna indaka syai'an laisa inda ghairik. Ujub itu dengan kamu menganggap pada dirimu ada keutamaan tertentu yang itu tidak dimiliki oleh yang lain menurut kamu. Ini misalnya kamu sholat malam tahajud 11 rakaat begitu. Maka kamu menganggap aku yang paling soleh, aku yang paling dekat dengan Allah, enggak seperti yang lain-lainnya, enggak tidur mereka itu, enggak ada yang sholat seperti aku atau yang lainnya, contohnya begitu. Wala a'lamu fil musallin syai'an syarran minal ujub, kata Ibnu Mubarak, dan aku sendiri enggak pernah tahu kejahatan yang lebih berbahaya di tengah-tengah musallin ini, kaum muslimin yang sholat, dari bangga. Artinya kebanggaan diri ini pada orang sebab kuat untuk merusak dan menghancurkan orangnya. Sabar dan tutuplah aib dirimu, benahi dengan amalan soleh. Juga dalam atsar lain, nasihat atau wasiat dari Imam Syafi'i rahimahullah, pernah beliau katakan, idza khifta ala amalika al-ujub fadhkur ridha man tatlub. Kalau kamu khawatir ujub dari amalanmu, bangga, maka ingatlah ridho siapa yang kamu cari. Wa fi ayyi na'im targhab, kemudian kenikmatan seperti apa yang kamu inginkan sebagai balasannya. Wa min ayyi iqab tarhab, dan kamu beramal soleh, beribadah, meninggalkan dosa, maksiat, itu takut dari hukuman siapa? Dari murka siapa? Kata Syafi'i, faman faqqara fi dzalik saghura indahu amalu, akan kecil amalan di mata dia, gak ada apa-apanya. Mengingat yang tadi, ridho siapa yang kamu cari? Allah yang maha besar, maha mulia. Kenikmatan seperti apa yang kamu maukan? Tentu jannah dengan segala kenikmatannya. Dan hukuman yang kamu takuti ya neraka, adab Allah. Kalau orang mengingat masing-masing ini, akan minder dengan amalannya. Artinya minder, ya Allah, kecil sekali, sedikit sekali amalanku. Dan itu yang dimaksud, agar tidak bangga dirimu, takut kepada Allah, takut tidak diterimanya amalan. Kalau itu dari orang yang bermaksiat, wajar, dia maksiat, dia durhaka kepada Allah, takut, ya wajar. Tapi yang dikhawatirkan, yang menakutkan itu hilangnya itu rasa takut, hilangnya itu harapan dari orang yang beramal soleh. Dia merasa berjasa lama-kelamaan, merasa dirinya yang memberi dan itu dibutuhkan oleh Allah, na'udzubillah. Itu yang ditakuti, hilang perasaan takut itu dari muslimin. Gak boleh dihapus, gak boleh hilang, penting sekali. Banyak sekali ungkapan dan apa yang disampaikan oleh a'immatus salaf rahimahullahu ta'ala terkait makna ujub, bangga diri, pemin jamil madzukir, ini termasuk kisah yang masya Allah disebutkan dalam bab ini. Saat imam atau khalifah Umar bin Abdul Aziz sakit parah dan beliau ya mau meninggal karena sudah berat sakitnya, maka orang-orang istana, karena beliau khalifah orang nomor satu, mereka datang dan menyampaikan kepada beliau, jika nanti jaro alaihi amrullah, ini kalau sudah ada ketetapan Allah meninggal beliau, maka mereka akan menguburkan beliau di samping Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Kan kuburannya ada tiga, Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar. Nah, kalau Umar bin Abdul Aziz meninggal, rencananya kan mereka kubur di situ, dan dia kalau dia mau gampang, dia khalifah, apa yang menghalangi? Orang nomor satu. Tapi apa jawaban Umar ibn Abdul Aziz? Beliau katakan, seandainya aku mati menghadap Allah dengan membawa semua dosa kecuali syirik. Jadi disebut begitu karena kalau syirik tentu na'udzubillah tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi selain itu, semua dosa aku bawa, yakni aku lakukan, aku pertanggungjawabkan. Yang dosa ini, dosa itu, maksiat ini, maksiat itu, menghadap Allah dengan itu semua lebih aku senangi, lebih gampang bagiku, lebih ringan ketimbang aku merasa menganggap diriku pantas untuk dikubur di situ bersama Rasul, Abu Bakar dan Umar. Ini enggak pantas aku di situ. Khalifah. Dan bukan beliau yang minta, ditawari oleh istana, ya ini mungkin menteri-menterinya atau gubernurnya gitu. Ditolak oleh beliau. Maka yang terpenting bagi seorang hamba adalah bagaimana dirinya selamat dunia dan akhiratnya. Gak akan ada yang menyelamatkan kamu kecuali dirimu sendiri, dikubur di barzakh, di mahsyar. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri-sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari itu lari semua orang, enggak mau peduli, enggak mau mikirkan saudaranya, bapak ibunya, anak istrinya. Masing-masing sibuk menyelamatkan diri. Saat itu amalanmu bukan pujian orang. Amalanmu bukan sanjungan siapapun. Kan Allah Maha tahu apa yang kamu lakukan. Apa amalanmu? Maka perbanyak amalan soleh oleh kita. Perbanyak beribadah, ta'ah, untuk bekal menghadap Allah kelak di yaumul qiyamah. Makanya kata Abu Darda, sahabat radhiyallahu an, la takunu aliman hatta takuna muta'allima. Kamu itu enggak dianggap seorang alim sampai kamu belajar. Artinya itu prosesnya, jadi muta'allim dulu, nanti baru jadi kamu seorang alim. Wala takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amila. Dan ilmumu juga belum teranggap dengan ilmu itu kamu seorang alim sampai kamu mau mengamalkannya. Kalaupun kamu pintar, kalaupun kamu alim, lulus dengan amlaut dan nilai tinggi, enggak ada gunanya kalau itu belum kau amalkan pada dirimu. Amalkan ilmu. Itu yang dinasehatkan oleh sahabat radhiyallahu ta'ala an. Semakna dengan itu wasiat Abdullah ibn Mas'ud, dan betapa butuhnya kita dengan wasiat-wasiat seperti ini. Abdullah bin Mas'ud pernah menasehatkan dalam riwayat Ibn Abi Syaibah dan yang lain, Imam Ahmad dalam Zuhud. Ibn Mas'ud katakan, qulu khairan tu'rafuna bihi. Katakan yang baik, kamu akan dikenal dengannya. Dikenal dengan kebaikan. Kalau itu yang sering dan selalu kamu katakan. Nah, ini nasihat misalnya, ilmu yang kamu ajarkan, kalimat-kalimat baik yang membuat senang orang mendengarnya, saudaramu, qulu khairan tu'rafuna bihi. Maka orang akan kenal kamu, orang akan tahu kamu bahwa kamu ahlil khair. Kalau misalnya ditanya, kenal fulan enggak? Oh masya Allah, fulan selalu bicara baik, tutur katanya baik, dikenal memang oleh orang. Wa'malu bihi takunu min ahli. Dan amalkan itu kebaikan, maka dengannya kamu menjadi ahlul khair, menjadi ahlinya, menjadi orangnya dalam kebaikan. Amalkan itu dinilai oleh orang. Memang bukan itu tujuan kamu beramal, bukan itu keinginan kamu, tapi sesuatu yang pasti kamu dapati walaupun tidak kamu inginkan, orang akan kenal bahwa kamu ahlil khair. Kamu amalkan itu kebaikan sampai kamu dikenal. Ma'ruf fulan ahlul khair, suka beramal baik. Wala takunu ujullan madayi' budhuran. Dan yang ketiga kata Ibn Mas'ud, kamu jangan jadi ujullan, orang yang tergesa-gesa dalam segalanya, gerusak-gerusuk. Madayi ditafsirkan orang yang menyebarluaskan perbuatan keji. Disebarluaskan perbuatan-perbuatan fahisyah. Na'udzubillah. Atau madayi ditafsirkan orang yang membongkar rahasia. Semula hanya kamu yang tahu, gak ada orang lain tahu. Saudaramu amanat kepada kamu, percaya aman fulan ini. Maka dia bicara, mungkin curhat, mungkin minta solusi, dia cerita ke kamu. perkara yang sangat sensitif dan rahasia, masalah aib. Kalau saja dia gak percaya kamu, dia juga gak akan mau cerita ke kamu. Tapi karena kamu dianggap orang khair, dianggap orang amanat, ternyata rahasia itu kamu sebarkan, fulan begini, fulan begitu, ada buktinya, ini, itu, otentik buktinya. Kamu gak bisa jaga rahasia. Madayi. Yang semestinya itu ditutup rapat-rapat. Tidak kamu ceritakan kepada siapapun. Madayi. Dicela oleh Ibn Mas'ud. Orang yang suka menyebarluaskan, membongkar-bongkar aib yang rahasia. Sehingga urusan dalam itu menjadi konsumsi umum. Yang itu memalukan dan aib sebenarnya. Fulan begini. Ahlu fulan, istrinya itu begini begitu. Ishada. Subhanallah. Enggak malu. Aib ya, akhi. Istrinya orang. Bintun nas, putrinya mungkin. Sesuatu yang harus kamu tutupi, kamu jaga. Madayi, buduran. Madayi, kata Imam Ad-Darimi, tafsiran beliau, madayi pula diartikan kathirul kalam. Orang yang banyak ngomong, banyak bicara, banyak komentar, segala sesuatu dia komentari. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, tidak ada yang baru, tidak ada yang lama. Semuanya dia harus komentari. Ini begini, ini begitu, fulan begini, fulan begitu. Komentar semua. Kathir kalam, madayi. Dicela oleh sahabat. Perkara yang dicela oleh salaf. Bukan begitu mereka. Bukan orang yang kathir kalam. Maka kewajiban seorang mukmin, ya, ibadah, taat, beramal soleh, melakukan mana yang manfaat baginya, mana yang berguna bagi orang lain, saudara-saudaranya, itu yang harus dia lakukan. Ucapkan yang baik, lakukan yang baik, kamu akan dikenal. Wa illa kamu akan dikenal dengan syar, na'udzubillah. Karena orang kenal, orang tahu. Yang diucapkan fulan biasanya jelek-jelek, ngawur. Yang diucapkan begini, batil. Ya kamu dikenal ahlul batil akhirnya. Kamu dusta misalnya, sering dusta. Ya kamu dikenal sebagai kadzab fulan. Sudah banyak korban yang dia dustai. Begitu semuanya. Apa yang kamu terbiasa lakukan, maka kamu akan dikenal dengan itu. Maka jadikan itu kebaikan. Di riwayat lain juga di Darimi, Ibnu Mas'ud banyak memberi wasiat dan kita butuh sekali dengan wasiat itu. Kata Ibnu Mas'ud pula, ta'allamu, ta'allamu. Fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah, belajarlah. Kalau sudah kamu belajar, amalkanlah. Untuk itu. Ilmu dipelajari untuk diamalkan. Bukan untuk kamu jadi orang yang kathir kalam. Banyak bicara, banyak komentar. Bukan untuk itu ilmu dipelajari. Menjadi hamba Allah yang taat beramal. Pelajari, pelajari. Belajarlah, belajarlah, kata beliau. Kalau sudah kamu pelajari, segera amalkan, amalkan. Itu wasiat beliau semakna dengan a'immah lain seperti yang Waqi' pernah sebutkan. Imam Waqi' Ibn Jarrah, guru besarnya Syafi'i, pernah mengatakan kunna nasta'in ala hifdzil hadis bil amali bihi. Kami meminta pertolongan agar kuat hafalan kami dengan cara mengamalkannya. Diamalkan, maka kuat hadis itu dalam ingatanmu, walaupun sekali dalam seumur hidup, walaupun hanya sekali dalam seumur hidup, tapi kamu pernah mengamalkannya. Takun min ahli, dan itu kamu teranggap sebagai ahlil khair, ahlu sunnah. Kami meminta pertolongan kepada Allah untuk menghafal hadis dengan mengamalkannya. Yang beliau ucapkan kami. Ya, ulama salaf di zamannya menunjukkan itu ma'ruf di zaman salaf. Semuanya begitu. Yang mereka jadikan pegangan adalah pengamalannya. Diamalkan itu ilmu. Dimarakkan itu amal dengan khair. Dengan sekian kebaikan. Begitu salaf. Menunjukkan itu mereka, kebiasaan mereka. Kunna, nahnu, kami. Ini salaf. Bukan hanya satu orang. Orang akan mudah lupa kalau enggak pernah diamalkan itu ilmunya. Hadis mungkin pernah dia baca, tapi enggak pernah diamalkan terkait ibadahnya sehari-hari, misalnya sholatnya, puasanya, yang lainnya. Amalkan sehingga mantap di hati kamu. Amalkan sehingga kamu terlindungi. Diamalkan. Itu yang diwariskan salaf. Kalau ilmunya bermanfaat, akan seperti itu. Kalau tidak, ilmunya akan memadorotkan dirinya sendiri. Tidak ada manfaatnya. Makanya kata Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah, al-ilm illam yanfa'ka dorroka. Ilmu itu kalau sudah tidak bermanfaat bagimu, akan memadorotkan kamu. Kalau gak bermanfaat, ya pasti memadorotkan. Gak menjadi ilmu nafik, tidak membenahi dirimu ilmu itu. Tidak membenahi akidahmu. Tidak membenahi akhlakmu. Tidak membenahi kamu tetap seperti itu. Semakin jelek. Maka curigai. Jangan-jangan ilmumu tidak bermanfaat. Introspeksilah diri. Ilmu kalau enggak manfaat bagi kamu, pasti akan memadorotkan kamu. Akan memberatkan mereka, orang lain, saudaramu. Juga kalau diperhatikan salaf a'immah mereka dalam beramal selalu mengingat perintah yang Allah perintahkan kepada orang yang berilmu, ahlul ilm, orang yang punya ilmu. Antara lain Allah sebutkan dalam Ali Imran, wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu linnas wala taktumuna fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi tsamanan qalila fabisa ma yashtarun. Ingatlah kamu ketika Allah ambil perjanjian itu darimu, ahli kitab, Yahudi, Nasara. Dan jangan kalian sembunyikan. Tapi mereka meletakkan itu di belakang punggung-punggung mereka. Mereka jual dengan harga murah untuk mendapatkan dunia. Sungguh jelek, kata Allah, yang mereka lakukan. Syahid, kata Imam Malik bin Mighwal, fanabadhuhu wara'a dhuhurihim, mereka lempar itu di belakang punggung mereka, artinya mereka meninggalkan pengamalan terhadap ilmunya. Ditinggal. Ada ilmu, tapi tidak diamalkan. Mereka tahu dipelajari, tapi tidak diamalkan. Makanya diingatkan oleh Allah ahlul kitab. Ibrahim Al-Harbi juga pernah mengingatkan, yang bagi lirajul idza sami' syai'an fi adabin nabi an yatamassaka bih. Orang kalau sudah mendengar adab-adab Rasulullah, ini Rasulullah melakukan ini, Rasulullah melakukan itu, maka hendaknya dia pegang teguh itu, rat-rat dia amalkan. Gak perlu kasir kalam. Amal, amal, dan amal. Seperti yang Ibnu Mas'ud katakan. Ta'allamu, ta'allamu, fa'idha alimtum, fa'amalu. Kalau sudah tahu, amalkan. Pegangi itu. Ya, ini pegangi, amalkan, sibukkan dirimu dengannya. Agar kamu selamat dari kejelekan. Imam Amr bin Qais Al-Mula'i, beliau yang mengatakan, idza balagaka syai' minal khair fa'mal bihi walau marrah takun min ahli. Kalau datang padamu sunnah, suatu kebaikan yang Rasul ajarkan, maka ambil olehmu, lakukan, amalkan, walaupun cuma sekali seumur hidupmu, tapi kamu tetap telah mengamalkannya, pernah mengamalkannya. Dan itu karenanya orang disebut ahlu sunnah, karena sangat peduli mengamalkannya. Imam Ahmad, itu pula nasihat beliau sama, tiap kali lewat hadis aku amalkan, sampai aku sampai kepada hadis bahwa Rasul berbekam dan memberi tukang upah, memberi tukang bekam itu upahnya. Maka aku keluar ke pasar di zaman itu, aku bekam kepada si tukang bekam dan aku beri dia upahnya. Diamalkan langsung oleh Imam Ahmad, berteladan kepada imamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walhasil ikhwan barakallahu fikum, kita semua tanpa terkecuali butuh kesungguhan, butuh pertolongan dari Allah, butuh taufik darinya untuk beramal, untuk sibuk beramal saleh. Barakallahu fikum. Jangan jadi orang yang budur, madayi, ujul, seperti yang bermaksud katakan tadi. Sebagian orang kathir kalam, tidak ada amalannya. Tapi anu ini, dia begini, tapi ini, tabu, kathir kalam, tidak ada amalannya. Lihat didikan a'immah, didikan salaf. Abu Ismah, Imam Asim bin Isam al-Baihaqi. Asim bin Isam suatu ketika bermalam bersama Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlussunnah rahimahullah. Maka sebelum tidur, Imam Ahmad menyiapkan untuknya air wudhu di bejana gitu, di baskom atau panci. Di zaman itu hammamat nggak ada di dalam rumah, maka kalau ke hammam harus jauh. Jadi siapkan air ini untuk wudhu. Sekiranya dia nanti bangun malam, bisa wudhu, kemudian sholat malam, tahajud, gitu, witir. Walhasil sampai pagi, Muhammad bangun duluan dan melihat air itu masih penuh. Berarti kan gak dipakai untuk wudhu, berarti kan gak sholat. Utuh airnya. Maka beliau berkata, tarbiyah, menasihati dan mendidik. Kata Imam Ahmad, subhanallah, rajul yatlubul ilm la yakunu lahu wirdun billail. Pengingkaran yang halus dari Imam Ahmad. Subhanallah, kata beliau, bagaimana mungkin seorang menuntut ilmu tapi enggak punya wirid di malam harinya. Wirid yakni amalan ibadah yang biasa dia lakukan, rutin dia lakukan tiap malam, itu namanya wirid. Wirid sholat ya berarti sholat yang selalu dia lakukan. Wirid Quran ya bacaan yang selalu dia baca. Tiap hari misalnya satu juz, ya itu wirid dia berarti. Wirid dia satu juz sehari, satu surat atau yang. Nah, kata Imam Ahmad, orang menuntut ilmu, dia talibul ilm, tapi tidak punya wirid di malamnya. Ya, ini enggak sholat. Betul, ini sholat, sholat sunnah memang enggak wajib. Tapi semestinya talibul ilm terlebih punya wirid ini. Ya, ini kalaupun dia mampu hanya witir satu rokaat, tapi wirid rutin tiap malam itu dia kerjakan, bangun sebelum subuh. Ya, ini seperempat jam hatta satu rokaat. Ya Allah, dia mampu dua rokaat, tiga rokaat. Nah, diingkari oleh Imam Ahmad. Kamu menuntut ilmu tapi enggak punya wiridnya. Dan bahasa Imam Ahmad, lihat, agung dan mulia hikmah. Beliau enggak negur langsung. kepada Asim bin Isam Al-Baihaqi, kamu ini penuntut ilmu tapi enggak sholat, kamu ini bagaimana? Enggak bangun sholat malam ini itu. Bukan itu. Tapi yang Muhammad katakan, subhanallah, seorang penuntut ilmu enggak punya wirid di malam harinya. Dan itu sangat mengena. Makanya kejadian ini diriwayatkan oleh Imam Asim sendiri. Diingat-ingat betul itu nasihat Imam Ahmad kepadanya. Di salaf, subhanallah, ya ilmu, ya adab, ya amal, semuanya mereka ajarkan, mereka contohkan. Ya akhlak, semuanya. Imam Ahmad pula yang mengatakan, sahibul hadith indana man yasta'milul hadith. Bagi kami yang namanya sahibul hadith, yakni ulama hadith, ahlu sunnah, sahibul sunnah, adalah yang mengamalkannya. Yang mengamalkan hadith, dialah sahibul hadith. Yang mengamalkan sunnah, dialah ahlu sunnah. Bukan orang yang mengaku-ngaku saja, tapi gak ada pengamalannya. Gak ada pengamalannya. Hanya besar suaranya dan bicaranya, tapi gak ada pengamalannya. Seperti yang dicontohkan. Ini kalau kita melihat a'immah, para ulama sunnah, ya malu kita. Bukan tempat untuk dibandingkan, terlalu jauh. Tapi ya, nasta'in billah, kita pelajari itu, kita ketahui untuk kita bercermin betapa kita masih kerdil. Kita semua masih terlalu kecil dan jauh dari mereka. Harapannya kita ada upaya dan usaha sungguh-sungguh untuk berbenah, meniru mereka, minta pertolongan kepada Allah. Kata Waqi' ibn Jarrah, diriwayatkan di Sirah Alamin Nubala, A'mash, Imam A'mash, Imam Sulaiman bin Mihran, beliau selama 70 tahun, bukan 7 tahun, 70 tahun tidak pernah tertinggal takbiratul ihram sama imamnya. Berarti dia sudah di masjid sebelum qomat. Sehingga ketika imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya dia enggak ketinggalan, langsung Allahu Akbar. Karena orang yang datang belakangan tertinggal takbiratul ihramnya bersama imamnya. Imamnya sudah mau ruku, baru dia takbiratul ihram sendiri, Allahu Akbar. Atau bahkan masbuk satu rakaat, dua rakaat. Berarti kan ada usaha, amalan yang luar biasa menjaga sholatnya. 5 waktu. Bukan 7 hari, bukan 70 hari, bukan 7 bulan. Bukan 7 tahun, 70 tahun. Tidak pernah tertinggal takbiratul ihram. Mana kita? Mana amalan kita? Bisa sholat di masjid sudah masya Allah anggapan kita. Nongol kelihatan berjamaah sudah masya Allah. Salaf gak cukup itu. Takbiratul ihram gak ketinggalan. Dan itu bukan 7 hari, 70 tahun. kan beramal dan sungguh-sungguh amalannya. Al-Qadhi Imam Taqiyuddin Sulaiman disebutkan juga di Zail Tabaqat Hanabilah, kata beliau, aku enggak pernah sholat fardu 5 waktu sendirian munfarid, enggak pernah, selalu berjamaah kecuali 2 kali dalam seumur hidupnya. Itu pun beliau sangat menyesal sekali, sehingga beliau katakan, seakan-akan aku enggak sholat. Beliau sholat tapi sendirian, ini kelewatan, enggak sempat ikut jamaah. Seakan-akan seperti orang enggak sholat aku, karena menyesalnya ketinggalan jamaah. Imam Muhammad ibnu Sama'ah rahimahullah dalam Tahdzib-ut-Tahdzib disebutkan biografi beliau. Muhammad bin Sama'ah menyebutkan, selama 40 tahun aku enggak pernah ketinggalan takbiratul ihram. 40 tahun. Kecuali pada suatu hari aku ketinggalan takbiratul ihram. Itu pun karena uzur yang luar biasa, ibunya meninggal dunia. Ya, kan mengurusi jenazah mungkin. Ini itu penguburan dan segalanya. Akhirnya ketinggalan takbiratul ihram. Maka aku sholat, memperbanyak sholat sunnah sampai 25 kali. Ini harapan beliau bisa mengejar ketertinggalannya fadilah keutamaan sholat jamaah, karena di riwayat disebutkan lebih afdal dari sholat sendirian 25 kali. Di riwayat lain 27 kali. Maka beliau sholat 25 kali. Lalu aku tertidur karena capek. Dalam tidur mimpi, ada yang mendatangi aku, menyampaikan kepadaku, wahai Muhammad, nama beliau Muhammad bin Sama'ah, kamu telah sholat 25 kali sholat. Ini mungkin saja keutamaan bisa kamu tutupi dengan itu, fadilahnya. Tapi bagaimana dengan pengaminan malaikat? Ya, mana mungkin itu bisa kamu kejar? Kan salah satu keutamaan sholat jamaah, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika hufirat lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau dia amin bersama imamnya dan menyamai aminnya malaikat, maka terampuni dosa-dosa dia yang telah lalu saat dia berjamaah. Nah, itu bagaimana mungkin kamu bisa dapati saat kamu sholat sendirian hatta 25 kali. Gak ada malaikat bersamamu mengaminkan. Ini menyesali. Seperti itu mereka dalam ibadah. Seperti itu mereka dalam sholatnya. Imam Yahya ibnu Malik ibnu Aib kata Ahmad ibnu Muhammad ibnu Abdul Waris, aku melihat Imam Yahya ibnu Malik dalam keadaan beliau sudah tua sekali. Ini usianya memang sudah mungkin kalau sekarang entah 80 atau 90 tahun. Mungkin sudah sakit-sakitan biasanya orang tua. Itu pun aku melihat, kata Ahmad bin Muhammad, Imam Yahya ibnu Malik dibopong untuk ke masjid. Ini dia masih berusaha datang, ingin datang ke masjid berjamaah. Ya, karena tua mungkin gak kuat jalannya, dibantu oleh saudaranya atau yang muda. Karena tuanya dibantu sampai bisa berdiri di shof. Aku lihat itu orang tua, mungkin udzur bagi dia, sudah gak mampu sudah sebetulnya ke masjid jasadnya. Tapi itu usaha dia, sungguh-sungguh berusaha, beramal, gak ingin ketinggalan jamaah, gak ingin ketinggalan takbiratul ihram, sampai dibopong-bopong. Dan didengar Imam Yahya bin Malik mengucapkan, Ya Rabb, la taslubni hubbaha abada. Ya Rabbi, jangan engkau cabut dariku kecintaan kepadanya, kepada sholat jamaah maksudnya. Jangan engkau cabut dariku kecintaan kepada sholat jamaah. Maka itu yang dinasehatkan oleh Dhahhak ibn Muzahim. Nasihat Imam Dhahhak ibn Muzahim kepada Ajlah, I'mal qabl an la tastati an ta'mal. Beramallah kamu, perbanyak amalanmu sebelum kamu gak mampu, gak bisa beramal. Ajlah bertanya, wa yakunu hadza, memang terjadi bisa orang enggak mampu, enggak bisa beramal. Qala ana urid an a'mal al-yawm fama astati. Kata Dhahhak bin Muzahim, aku sendiri sekarang karena sudah tua, karena sudah ini, aku ingin berbuat ini, ingin melakukan beramal itu, tapi sudah enggak mampu. Ya gampangnya misalnya puasa, orang tua, mungkin antum punya bapak atau kakek, ingin dia beramal puasa, tapi gak bisa. Dokter sudah menentukan, bapak gak boleh terlambat makan, nanti kambuh mahnya. Kalau sudah kambuh, parah. Gak boleh telat makan, jam segini harus makan. Orang seperti ini bagaimana puasa sunnah? Gak bisa, sulit. Syahid dinasehatkan oleh beliau, mumpung kamu punya kesempatan, mumpung kamu punya peluang, masih bisa, masih punya kemampuan, beramallah, beramallah. Amal, mana amalanmu? Ilmu untuk diamalkan. Jangan kathir kalam, gak perlu, gak ada gunanya banyak ngomong, banyak bicara, amalanmu minim. Jangan kathir kalam sementara gak ada amalan solehmu. Beramallah. Itu wasiat salaf, itu contoh salaf, itu yang diajarkan oleh mereka. Jangan dengarkan orang banyak bicara, banyak ini, banyak itu, gak ada gunanya buat kamu. Beramallah, itu yang berguna bagi kamu, itu yang akan menyelamatkan kamu, itu yang bersama kamu di kuburmu, itu yang bersamamu di barzakh, di mahsyar. Amalanmu, kamu akan dikubur sendiri, gak akan ada yang bersama kamu. Kamu dibangkitkan sendiri, tidak akan ada yang menyelamatkan kamu kecuali amalanmu. Itu yang bersamamu selalu. Di hari orang akan lari dari saudaranya, bapak ibunya, anak istrinya, semuanya. Amalanmu yang bersamamu. Maka perbanyak itu bekal di akhirat. Sebagian ulama bahkan disebutkan mereka menangis kalau kurang, dia dapati kurang amalannya. Imam Dohak tadi, Ibn Muzahim rahimahullah, disebutkan kadang didapati beliau menangis. Ketika ditanya apa yang membuatmu menangis, kata beliau, karena aku gak tahu hari ini apa yang naik amalanku ke langit, apa yang bisa aku banggakan. Ini menganggap kurangnya amalan beliau. Aku gak tahu apa hari ini yang naik ke langit amalanku. Ala kulli hal, itu beberapa wasiat ulama salaf. Semoga itu menjadi pencerahan bagi kita semua masing-masing untuk mau berbenah diri, memperbanyak amal ibadah dan amal soleh kita, karena itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha, wa salatu wassalamu ala rasulillah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam, walhamdulillahi rabbil alamin.